Sudah siap ingin lihat cantiknya Deviana Safara? Udah siap belum saudaraku? Oke. Deviana Safara. Safara untuk Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gandek Community.